من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين, saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca sebuah karya dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin yang berjudul Kitabul Ilmi. Pada pertemuan yang terakhir kita telah selesaikan pasal yang kedua tentang keutamaan ilmu. Fa insyaallah taala biiznillah pada malam kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita membaca pasal yang ketiga yang berhubungan dengan hukum menuntut ilmu. Qala Syekh Muhammad Ibnu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala al-fasl ats-tsalits, pasal yang ketiga, hukmu talabul ilmi, hukmu talabul ilm, hukum menuntut ilmu. Jadi setelah beliau menjelaskan kepada kita apa itu definisi ilmu, kemudian apa saja yang merupakan keutamaan menuntut ilmu, sekarang di pasal yang ketiga beliau akan jelaskan kepada kita apa hukum menuntut ilmu. Kata beliau rahimahullahu taala, talabul ilmi syar'i fardu kifayatin idza qama bihi may yakfi sara fi haqqil akharin sunnah. Kata beliau rahimahullahu taala, menuntut ilmu syar'i itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Idza qama bihi may yakfi sara fi haqqil akharin sunnah. Apabila ada yang telah menunaikan, artinya telah menuntut ilmu, maka hukum menuntut ilmu bagi yang lainnya itu menjadi sunnah. Ya. Ini hukum menuntut ilmu. Tapi ucapan beliau belum selesai, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kata beliau selanjutnya, waqad yakunu talabul ilmi wajiban 'alal insan ainan ay fardhu ainin. Tapi hukum menuntut ilmu itu kata beliau bisa menjadi wajib bagi seseorang. Ya, bukan sekedar fardhu kifayah, tapi fardhu ain. Artinya setiap orang itu wajib hukumnya menuntut ilmu. Ya. Di awal tadi beliau mengatakan apa? Hukum menuntut ilmu, ya, secara umum itu adalah fardu kifayah. Artinya apabila sudah ada sebagian dari kaum muslimin yang menuntut ilmu, maka terangkat kewajiban menuntut ilmu dari yang selainnya. Akan tetapi kata beliau, hukum menuntut ilmu tadi bisa berubah menjadi fardu ain. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya setiap orang itu memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Ya. Kata beliau, wadhabituhu ayyatawaqqafa alaihi ma'rifatu ibadatin yuridu fi'laha aw mu'amalatin yuridu al-qiyamu biha. Batasannya bagaimana? Bagaimana ilmu itu bisa menjadi wajib bagi seseorang apabila dia butuh untuk mengetahui ibadah yang ingin dia lakukan. Kita ambil contoh seorang yang ingin sholat. Ya. Kita semua tahu bahwa hukum sholat itu adalah wajib. Ya. Bahkan sholat merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Ya. Ketika seorang muslim diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan sholat, maka menjadi wajib baginya untuk mempelajari ilmu tentang sholat. Paham maksudnya? Ya. Jadi apabila seseorang membutuhkan ilmu tentang ibadah yang ingin dia kerjakan, maka hukum menuntut ilmu itu wajib. Demikian juga apabila dia ingin berpuasa. Insyaallah dalam kurang dari 2 bulan lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Maka dari sini wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Ya. Kapan mulai diwajibkan berpuasa, ya. Apa saja perkara yang membatalkan dia, membatalkan puasanya. Kemudian kapan waktu berbuka, wajib baginya untuk tahu. Kenapa? Karena ibadah tersebut diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta. Ya. Dalam kondisi tertentu wajib bagi dia untuk menunaikan zakat. Wajib bagi dia untuk apa? Menunaikan zakat. Dalam keadaan ini, maka wajib bagi dia untuk mempelajari hukum yang berkaitan dengan zakat. Kenapa? Karena berkaitan dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib baginya untuk mempelajari ilmu tersebut. Paham sampai di sini? Ya. Ini dalam permasalahan ibadah. Kata beliau, au mu'amalatin yuridul qiyamu biha. Atau dia ingin melakukan sebuah mu'amalah. Sebuah mu'amalah. Contohnya transaksi jual beli. Transaksi jual beli. Maka wajib bagi dia untuk mengetahui hukum-hukum yang berkenaan dengan transaksi jual beli yang dia lakukan. Ya. Tentang syarat-syarat jual beli. Ya. Atau misalnya muamalah yang lain. Ada orang ingin menikah atau menikahkan anaknya. Maka dia harus tahu hukum-hukum yang berkenaan dengan nikah. Kapan nikah itu dianggap sah, kapan nikah itu dianggap fasid atau batil. Ya. Dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, ikhwani fiddin, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menuntut ilmu itu menjadi wajib hukumnya. Ya. Dan suatu hal yang sudah sepantasnya untuk diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, bahwa ketika dia menuntut ilmu, dia harus memiliki skala prioritas. Artinya ada perkara-perkara ya yang harus dia kedepankan. Karena ketika antum sudah masuk ke dalam dunia seorang penuntut ilmu, antum akan dapati bahwa ilmu itu sangat luas. Ilmu itu sangat luas. Banyak perkara yang mengasyikkan untuk kita pelajari. Tapi yang penting bagi seorang penuntut ilmu itu adalah dia memilih mana yang harus dia kedepankan. Banyak dari para ulama menasihatkan kepada para penuntut ilmu untuk pertama kali dia mempelajari masalah akidah. Ya. Perkara-perkara yang berkaitan dengan i'tiqad, tentang hak-hak Rabbnya Azza wa Jalla yang harus dia tunaikan. Ya. Kemudian yang harus dia prioritaskan apa? Fikih, ya. Ahkam yang berhubungan dengan kegiatan dia sehari-hari. Ya. Mulai dari apa? Fikih taharah. Ya, bagaimana menyucikan diri, bagaimana berwudu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala perkara yang berkaitan dengan apa namanya? Kegiatan dia sehari-hari. Ya. Sebagai penuntut ilmu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika mereka duduk di marakizul ain, ya, markiz ilmu seperti kita ini, ya, tempat di mana ditegakkan padanya majelis-majelis ilmu, kebanyakan keliru dalam mengambil jalan belajar, ya. Karena ketika dia belajar dia mendapatkan misalnya ilmu hadis, ya. Ilmu hadis itu ilmu yang sangat mengasyikkan, ilmu yang sangat mengasyikkan. Antum pertama belajar mustalah tentang definisi-definisi al hadis. Kemudian belajar tentang dawabit jarh ta'dil. Kemudian belajar tentang ilalul hadis. Ya. Banyak dari penuntut ilmu masuk ke dalam majelis ilmu, kemudian sibuk dengan ilmu-ilmu ini. Tanpa dia mempelajari ilmu akidah, kemudian fikih ibadah yang berhubungan dengan kehidupan dia sehari-hari. Langsung masuk ke dalam ilmu-ilmu alat seperti ini. Akibatnya apa? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dia menjadi orang yang maghrur, tertipu. Karena sudah keasikan belajar ilmu hadis, ya, dia merasa bahwa ilmunya telah tinggi. Kemudian masuk ke dalam maktabah membahas hadis. Ya. Nanti akan mendapati belajar ilmu hadis itu asik. Melihat sanad hadis, kemudian memeriksa rijalul hadis. Ya. Orang yang terjebak dalam pemikiran seperti ini, dia lupa bahwa ada yang harus dia prioritaskan. Ada yang harus dia prioritaskan. Ya. Belajar akidah terlebih dahulu. Kuatkan akidah terlebih dahulu. Kemudian pelajari fikih yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Baru setelah itu kita masuk kepada silsilah. Ya, perkara-perkara yang dituntunkan oleh para ulama untuk mempelajarinya. Ya. Yang bagi yang ingin mempelajari bahasa Arab, masuk belajar bahasa Arab. Kemudian usul fikih, kemudian mustalahul hadis. Ya. Tapi yang menjadi prioritas orang penuntut ilmu adalah perkara-perkara bagaimana dia menyembah Rabbnya Azza wa Jalla, bagaimana dia beribadah kepada Rabbnya dengan benar, bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu perkara yang harus kita garis bawahi, yang harus kita cermati. Jangan sampai salah dalam metodologi belajar. Ya. Banyak kami dapati, ya, sebagian penuntut ilmu sibuk di maktabah, ya, kerjanya melakukan bahas penelitian. Tapi apabila ditanya dengan tentang perkara-perkara yang sangat dasar, sangat basic, ya, dalam ilmu, tidak paham dia. Misalnya ditanya tentang rukun sholat. Apa saja yang menjadi rukun sholat? Ya, ini adalah perkara yang sangat penting. Dan kita mengetahui rukun sholat, kita tahu batasan kapan sholat kita itu sah, kapan sholat kita itu tidak sah. Ya. Tidak cukup kita mempelajari bagaimana Rasulullah SAW sholat, kita harus tahu, paham apa itu rukun sholat, apa itu syarat sahnya sholat. ya, agar kita paham kapan ibadah sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau kapan ibadah kita itu tidak diterima karena tidak sesuai dengan apa, dengan apa rukun-rukun sholat. Ya, coba anda tanya sekarang, kita tes nggak? Kita tes sekarang. Siapa di antara antum yang bisa menyebutkan rukun sholat? Nah, dari kalangan tulab. Ya. Fadalah. Coba antum sebutkan syaratnya sholat. Syaratnya dulu, bukan rukunnya. Taharah, taib. Bersih dari najis, masya Allah. Hasan, antum sebentar, anda udah belajar fikih di sini, fikih muyasar. Ya, baik. Ada dari apa? Taharah, kemudian bersih dari najis, menghadap kiblat, apa lagi? Nah, siapa yang menambahkan? Sudah sampai sini belum fikihnya? Belum. Sudah. Sudah, Ustaz. Ha, siapa yang nambahkan? Ya? Masuk waktu, ahsan. Terus. Niat, masya Allah, ahsan. Apa lagi? Al-Islam, al-buluh, wal-akhl. Ya. Ini syurut as-salah. Ini syurut as-salah. Perkara yang seperti ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah perkara yang penting. Hanya saja sering kita lalai darinya. Ya. Terkesan komunitas kita, komunitas salafiyin, ya, itu kurang mempelajari, kurang perhatiannya dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Muhadharah-muhadharah yang dibuka kebanyakan itu masalah manhajiyah, masalah manhaj, ya. Kalaupun ada dibuka tentang muhadharah tentang fikih, ya, sedikit sekali orang yang datang, sedikit sekali orang yang hadir. Atau dibuka pelajaran tentang fikih, sedikit sekali orang yang hadir dan perhatian terhadap pelajaran fikih. Tapi apabila dibuka pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan fitnah, masya Allah, yang hadir banyak. Ini satu pola pikir yang keliru, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Harusnya kita tersibukkan dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan keseharian kita. Bagaimana antum beribadah, tahu batasan bagaimana ibadah antum itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya. Ini sebuah peringatan bagi kita semua, sebuah nasihat bagi kita semua. Seorang penuntut ilmu, ya, tidak hanya santri Bapak-bapak. Seorang penuntut, kita semua penuntut ilmu di sini. Ya. Harus punya prioritas apa yang harus dia pelajari. Ya. Pelajari akidah bagaimana dia beribadah, apa hak-hak Rabb-nya yang harus dia tunaikan, ya. Belajar tentang tauhid, tentang pembatal keislaman, inilah perkara-perkara yang harusnya menjadi prioritas kita. Kemudian baru masuk kepada bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat yang benar, puasa yang benar, wudu yang benar, ya. Ini yang menjadi kewajiban kita semua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke ucapan Asy-Syaikh rahimahullah taala. Qala fa innahu yajibu alaihi fi hadhihi al-hal ay ya'rifa kaifa yata'abbad lillahi bi hadhihi al-ibadah. Oleh karena itu wajib bagi dia dalam kondisi yang seperti ini, ketika dia ingin beribadah, ketika ingin melakukan muamalah, wajib bagi dia untuk mengetahui bagaimana cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yaqumu bihadhihi almuamalah, dan bagaimana agar dia bisa melaksanakan atau menegakkan muamalah itu sesuai dengan yang dituntunkan oleh syariat. Ya. Wa ma'ada dzalika min ilmin fa fardhu kifayatin, maka yang selain dari itu maka hukumnya adalah fardhu kifayah. Fardu kifayah. Jadi yang menjadi fardu ain itu adalah kita mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga muamalah di antara kita. Ini yang menjadi hukumnya apa? Fardu ain. Adapun hukumnya yang lain, yang selain ini, kata beliau, hukumnya fardu kifayah. Ya. Seperti mempelajari ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu mustalahul hadis, ilmu usul fikih, ya. Apabila ada sebagian dari kaum muslimin yang telah mempelajari ilmu-ilmu semacam ini, ya, di luar yang dua tadi, ilmu tentang ibadah dan ilmu tentang muamalah, maka ini hukumnya fardu ain. Tidak semuanya memiliki kewajiban untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Ya. Tapi bukan berarti kita mengatakan bahwa ilmu-ilmu ini tidak punya kedudukan dalam agama kita. Lah, tetap memiliki keutamaan. Sekarang yang kita bicarakan adalah hukumnya. Ya. Hukumnya. Kenapa? Karena berhubungan dengan dosa. Apabila hukumnya itu fardu ain, ya, seorang tidak mempelajari ilmu yang hukumnya fardu ain, maka dia berdosa. Seperti tadi, ya. Dia tidak tahu bagaimana cara salat sebagaimana tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau belajar. Karena ini hukumnya fardu ain, maka dia berdosa. Ya. Berbeda misalnya dengan hukum mempelajari ilmu-ilmu alah. Seperti belajar ilmu mustalahul hadis, ilmu hadis, ya. Ketika dia tidak mempelajari ilmu hadis, tidak ada dosa bagi dia. Ya, karena hukumnya fardu kifayah. Tapi apabila ilmu itu berkaitan dengan, ya, peribadahan dia sehari-hari, dengan muamalah dia sehari-hari, dia tidak mau belajar, maka dia mendapatkan dosa. Karena hukumnya apa? Fardu ain. Paham sampai di sini, Bapak-bapak? Ya. Kemudian kata beliau, "Wa yanbaghi li thalibil ilm ayyash'ar nafsahu annahu qa'imun bi fardhi kifayatin hala talabahu li yahsula lahu thawab fa'ilil fard ma tahsil ilmi." Kata beliau, maka sudah sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk selalu, ya, sadar. Dia selalu sadar, selalu menyadari bahwa sekarang yang dia sedang lakukan itu adalah sebuah kewajiban fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah. Ya, kalau dia sadar bahwa yang dilakukan sekarang, ya, penuntut ilmu sadar bahwa yang dia sedang kerjakan sekarang itu adalah fardu kifayah, maka dia akan mendapatkan pahala fardu. Pahala yang lebih besar. Ya. Liyasulallahu thawaba fa'ilil fard, agar dia mendapatkan pahala orang yang melakukan ibadah yang wajib, yakni fardu kifayah. Karena ibadah itu bertingkat-tingkat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Semakin wajib ibadah tersebut, maka semakin besar pahalanya. Makanya hendaknya ketika antum mempelajari ilmu, ya, selain ilmu yang tadi, ilmu yang wajib, antum niatkan dalam untuk ilmu ini bahwa antum sedang melakukan suatu kewajiban fardu kifayah, agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau kemudian, "Wala syakka anna talabal ilmi min afdhalil a'mal." Dan tidak diragukan lagi, kata beliau, bahwasanya menuntut ilmu min afdhalil a'mal, itu termasuk amalan yang paling terbaik. Ya, amalan yang paling utama. Bal huwa minal jihadi fi sabilillah. Bahkan menuntut ilmu itu termasuk al jihad fi sabilillah. Wala siyama fi waqtina hadza. Terlebih lagi di masa kita sekarang, kata beliau. Hina bada'atil bid'ah tadhhar fil mujtama' al islami wa tantashiru wa takthur. Terutama di masa kita di mana bid'ah itu mulai nampak fil mujtama' al-islami, di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Ya. Wa tantashiru wa takthur, dan bid'ah itu terbesar, bid'ah itu menyebar dan menjadi besar. Ya, apabila kita melihat keadaan kaum muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, keadaan mereka jauh sekali dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masjid-masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya dipenuhi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaannya malah terbalik. Dipenuhi dengan berbagai macam kebid'ahan. Ya. Antum mungkin kurang paham karena antum selalu sholat di sini, ya. Sholat di sini, berada di sini. Kalau kita yang berada di luar lingkungan, yang sholat di masjid-masjid, selain masjid-masjid sunnah, kita akan dapati banyak sekali kebid'ahan, ya. Mulai dari sebelum azan sampai selesai ibadah sholat. Ini baru di masjid saja, ya. Dan tiap daerah itu memiliki bid'ah-bid'ah yang berbeda. Anda baru tahu, ya. Tinggal di Jakarta ini ternyata berbeda kondisinya dengan ketika dulu di Jogja. Ya, di Jakarta ini ketika masuk bulan Rajab ternyata banyak dari jamaah masjid, ya, menyenandungkan zikir-zikir tertentu khusus di bulan Rajab yang kita tidak tahu dari mana asalnya. Ya. Di daerah yang lain beda lagi. Ya. Dan perhatikan juga setiap waktu sholat. Setelah apa? Bainal adzan wal iqamah. Di antara adzan dan iqamah, tiap-tiap masjid memiliki senandung-senandung tersendiri. Ada yang salawatan, ada yang zikir, ya. Ketika kita menyadari bahwa masyarakat kita, lingkungan sekitar kita itu terselubung dengan berbagai macam bid'ah, maka hendaknya ini menjadi lecutan bagi kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini tanggung jawab kita semua untuk membenahinya. Ya. Seorang penuntut ilmu itu punya tanggung jawab untuk membenahi keadaan yang berkembang di masyarakat seperti ini. Ini tanggung jawab antum. Apakah antum mau seterusnya seperti ini? Suatu saat antum akan dituntut untuk kembali ke masyarakat, berhadapan dengan mereka. Ya. Oleh karena itu seorang penuntut ilmu ketika dia menyadari bahwa masyarakat membutuhkan bimbingan mereka, menyadari bahwa masyarakat telah diliputi berbagai macam bid'ah dan kesalahan dalam beragama, maka hendaknya ini menjadi lecutan dia untuk semangat dalam belajar. Ya. Ada tanggung jawab di pundak antum semua. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, suatu nasihat yang sangat berharga dari Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Ya. Kita ulangi, wala siyama fi waqtina hadza. Terlebih lagi pada waktu kita sekarang, hina bada'atil bid'ah tadhhar fil mujtama' al-islami wa tantashir wa takthur. Terlebih lagi di masa kita di mana bid'ah telah nampak di masyarakat Islam, menyebar dan banyak. Qala wa bada'al jahlu al-kathir mimman yattala'u ilal ifta bighairi 'ilm. Dan juga tersebar pula kejahilan, kebodohan di kalangan orang-orang yang mimman yattala'u ilal ifta bighairi 'ilm, bagi orang-orang yang memperhatikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan tanpa berdasarkan ilmu. Ya. Jadi apabila kita melihat fatwa-fatwa, sebagian fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berkompeten dalam bidangnya, maka kita akan dapati bahwa masyarakat butuh kepada para penuntut ilmu yang memiliki ilmu yang kuat, ya, agar dia bisa membimbing umat sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala rahimahullahu taala fa hadhihi thalathatu umur kulluha tahtammu ala syabab an yahrasa ala talabil ilm. Maka kata beliau, tiga perkara ini mengharuskan para pemuda untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. awalan, kata beliau, bid'ah bada'at tadhaharu syururiha. Yang pertama adalah kebid'ahan, ya, yang mulai nampak kejelekannya, tersebar di mana-mana. Unasun yatatalla'una ilal ifta bighairil 'ilm. Yang kedua, kata beliau, orang-orang yang memberikan fatwa tanpa ilmu. Ya. Orang-orang yang memberikan fatwa tanpa ilmu. Yang ketiga, jadalun. Jadalu katsirin fil masail qad takunu wadihah li ahli al-'ilm. Lakin ya'ti man yujadil fiha bighairi 'ilm. Perkara yang ketiga, perdebatan yang banyak terjadi dalam permasalahan yang telah jelas bagi para orang-orang yang berilmu. Akan tetapi datang kemudian orang-orang yang suka berdebat di dalamnya tanpa ilmu. Jadi ini tiga perkara yang harusnya menjadi lecutan bagi setiap penuntut ilmu. Ketika dia melihat kondisi masyarakat, ya, bahwa bid'ah telah tersebar, kemudian orang-orang berfatwa tanpa ilmu, kemudian orang-orang sering melakukan perdebatan, ya, tanpa ilmu, maka tiga perkara ini hendaknya menjadi motivasi bagi dia untuk semakin rajin menuntut ilmu, semakin bersemangat dalam menuntut ilmu. Kata beliau kemudian, famin ajli dzalik fanahnu fi darurati ila ahli al-ilm indahum rusukhin wa sa'atil itla'. Karena tiga perkara ini kita sangat membutuhkan kepada orang-orang yang berilmu, yang dia memiliki kekokohan dan luas dalam penelitiannya. Wa indahum fiqhu fid din, wa indahum fiqhu fid dinillah. Ya, di mana mereka memiliki kefaqihan, pemahaman dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa indahum hikmah fi tawjih ibadillah, dan mereka memiliki hikmah ketika mengarahkan manusia. Nih. Ini saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah gambaran yang menjadi realita masyarakat muslim, menjadi realita kaum muslimin, di mana mereka benar-benar membutuhkan figur-figur orang-orang yang kokoh dalam ilmunya. Ya. Sering kali kita ulang dalam majelis. Sekarang kaum muslimin di Indonesia itu jumlahnya berapa, Ahanas? Berapa? 220 yang benar. Itu lebih dari 80%. Buka Wikipedia dulu. Berapa jumlah kaum muslimin di negeri kita, ya, kawan? Ada yang tahu? Berapa, Pak? Kira-kira berapa juta? 170-an, ya. Taruhlah 150 juta misalnya, ya. Ada yang gak sholat soalnya, Pak. Taruhlah 150 juta kaum muslimin di negeri yang bernama Indonesia ini, 150 juta. Dari 150 juta ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada berapa ulama di negeri kita? Ulama yang benar-benar ulama, alim rabbani, yang punya ilmu yang apa, yang diakui oleh para ulama lainnya. Berapa jumlahnya? Berapa, Pak? 100 ribu? Berapa? Kalau di pengajian-pengajian di kampung itu, di Jawa itu, Pak, selamat datang kami ucapkan kepada para alim ulama. Jadi pakai peci putih sama sarung, pakai ini, sudah dipanggil ulama, Pak. Ya. Ada berapa ulama di negeri kita, ikhwan? hampir bisa kita katakan tidak ada ulama di Indonesia. Ya. Sehingga enggak ada daurah ulama di Indonesia kecuali ulama yang datang dari luar. Ya. Ini adalah kondisi yang perlu kita cermati. Ada 150 juta kaum muslimin ya yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa ada ulama di sisi mereka. Ya. Siapa yang membimbing mereka kalau bukan para ulama? Siapa yang akan membimbing 150 juta kepala ini ya untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala? Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu sekali-kali kita keluar melihat kondisi kaum muslimin ya, sehingga menambah semangat kita ketika belajar. Sedih kita lihatnya kaum muslimin ya. Negeri kita negeri sering apa dibanggakan dengan jumlah muslimin terbesar, tapi jauh sekali dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Di negeri yang katanya negeri Islam ini khamr bertebaran. Yang minumnya siapa? Kaum muslimin. Ya. Kaum muslimahnya bagaimana? Ya, masih banyak di antara mereka yang belum memakai hijab. Padahal negeri kita negeri muslim. Ya. Ini adalah tanggung jawab kita semua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kata Syekh, ya, perlu bagi kita memiliki figur-figur yang memiliki ilmu yang dalam, kemudian ilmu yang luas, wa indahum fiqhu fiddin, memiliki pemahaman dalam beragama, wa indahum hikmah fi tawjih ibadillah, dan tidak cukup hanya ilmu, dia juga harus punya hikmah ketika dia membimbing umat. Dia membimbing umat dengan hikmah, meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Li'anna katsiran minan nas al-an yahsuluna 'ala 'ilmi an-nadhri fi mas'alatin minal masail la yahummuhum an-nadharu ila islahil khalqi wa ila tarbiyatihim." Kata beliau rahimahullahu taala, ya, banyak dari manusia ya dari kalangan penuntut ilmu ya yang menjadi prioritas mereka itu adalah mendapatkan ilmu secara teori saja, mendapatkan ilmu secara teori ya. Jadi dia paham masalah fikih, paham masalahul hadis ya, la yahummuhum an-nadharu ila islahil khalq wa ila tarbiyatihim ya. Dia tidak tidak menjadikan apa islahul khalq, perbaikan umat, wa tarbiyatihim, dan juga pendidikan, bagaimana mendidik umat itu bukan perkara yang penting bagi dia ya. Yang penting dia tersohor sebagai seorang yang punya penelitian sedemikian rupa, karya tulis yang banyak. Ini satu fenomena yang dilihat dari kacamata Syekh sebagai sebuah kekurangan. Yang kita butuhkan itu adalah orang-orang yang berilmu yang kemudian membimbing masyarakat, membimbing umat, bukan sekedar teori. Ya. Wa annahum idza aftau bikadza wa kadza sara wasilatan ila syarrin akhbar la ya'lamu madahu illallah. Dan apabila mereka ya, orang-orang yang sibuk dengan ilmu-ilmu teoritis ini ya, tidak memperhatikan keadaan kaum muslimin, idza aftau bikadza wa kadza, apabila dia mengeluarkan fatwa demikian dan demikian, maka dia pun menjadi wasilah, menjadi perantara kepada kejelekan yang besar yang tidak tahu ujungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, inti dari pasal yang ketiga ini beliau ingin mengatakan bahwa ya, ilmu, hukum menuntut ilmu itu apabila dia berhubungan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga muamalah, itu hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi kita semua. Apabila kita tidak mempelajarinya maka kita berdosa. Di luar dari itu hukumnya fardu kifayah. Artinya apabila seseorang sudah ada yang mempelajarinya, maka menuntut ilmu itu, ilmu-ilmu tersebut bagi yang lain hukumnya menjadi sunnah. Ya, tidak ada kewajiban bagi dia untuk mempelajari ilmu tersebut. Dan di bagian akhir pembahasan ini beliau memberikan semangat kepada kaum muslim, kepada para penuntut ilmu, ya, bagaimana agar para penuntut ilmu itu melihat kondisi masyarakat di sekitarnya. Ya, ketika dia melihat bahwa masyarakat itu telah terselubung dengan kebid'ahan, tidak ada yang membimbing dan banyak orang yang berfatwa di atas kebodohan, berfatwa di atas kejahilan, maka ini pun hendaknya menjadi lecutan bagi dia untuk semakin rajin dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan pekan depan kita akan masuk ke bab yang kedua, fi adabi talabil ilm wa asbab al-mu'inah ala tahsilih, ya, yang berkenaan dengan adab-adab menuntut ilmu serta sebab-sebab yang membantu dia untuk memperoleh ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab, apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang salah datangnya dari diri kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.